بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan kembali Al-Kabair Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Kita masih melanjutkan dosa besar yang kedua, yakni qatlu nafs, membunuh jiwa. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah membaca 9 dalil yang beliau sebutkan. Sekarang kita masuk di dalil yang ke-10. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idal taqa al muslimani bi sayfihima, jika dua orang muslim iltaqa, bertemu, berjumpa dengan kedua pedang mereka, yakni bertempur, berperang, berkelahi. Dua orang muslim yang kedua-duanya bersenjata. Fal qatil wal maqtul finnar. Kata beliau, maka orang yang membunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Ini yang membuat heran para sahabat. Kalau yang membunuh wajar finnar. Tapi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-maqtul. Yang terbunuh juga termasuk yang masuk neraka. Qila ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Ya Rasulullah, ini yang membunuh, terus bagaimana al maqtul? Bagaimana yang terbunuh? Kenapa kok bisa masuk neraka padahal dia zahirnya terzalimi, terbunuh? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena dia juga semangat untuk membunuh naam sahibnya, membunuh temannya, lawannya. Naam. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Rawahu Muslim wal Bukhari wa Ahmad. Naam. Di sini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua orang muslim yang mereka bertengkar dan saling bunuh, yang kedua-duanya berniat untuk membunuh lawannya. Kedua-duanya berniat untuk membunuh lawannya. Nah, maka pihak yang membunuh dan pihak yang terbunuh sama-sama di dalam neraka. Ini sudah kita terangkan kemarin. Di dalam neraka maksudnya baik tidak kekal di dalamnya. Jika memang dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena sama-sama berkeinginan untuk membunuh, maka kedua-duanya finnar. Pihak yang membunuh itu memiliki keinginan untuk membunuh lawannya, pihak yang terbunuh itu juga memiliki keinginan untuk membunuh lawannya, sama-sama memiliki keinginan, tapi yang terbunuh kedahuluan oleh yang membunuh, sehingga dia yang terbunuh. Tapi tatkala kedua-duanya memiliki niat untuk saling membunuh, itu yang kemudian menyebabkan keduanya finnar. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Innahu kana harisan, ya. Yang terbunuh itu haris, semangat untuk membunuh lawannya, ya. Membunuh saudaranya. Naam, maka itulah membuat al-maqtul, pihak yang terbunuh juga termasuk finnar. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Naam. Ini juga menunjukkan pembunuhan itu mengantarkan pelakunya ke dalam neraka. Naam. Kemudian ikhwan fi din azani wa azakumullah. Ini perkelahian saling bunuh. Naam, ala adawatin bainahuma, karena permusuhan di antara keduanya, atau karena asobiah kaumiah, ya. Karena fanat golongan. Naam, atau telabu dunia, karena rebutan dunia misalnya. Baik. Akan tetapi kalau terjadinya perkelahian pembunuhan ini terhadap ahlul bughat, terhadap para pemberontak, dari pihak yang satu yang membunuh itu dari pihak penguasa misalnya, yang terbunuh dari pihak pemberontak, nah, maka ini tidak termasuk hadis ini, ya. Karena memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membunuh, nah, para pemberontak. Baik. Atau kemudian dalam rangka membela diri, dalam rangka membela dirinya, naam, sehingga dia pun tanpa sengaja kemudian bisa membunuh orang yang menyerangnya. Naam. Taib. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah, yang dikecualikan dari hadis yang di atas. Naam. Dalam rangka membela dirinya, man kutila duna nafsi fa huwa syahid. Barang siapa yang terbunuh dalam rangka membela dirinya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh membela mempertahankan hartanya, fa huwa syahid. Naam. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Sehingga disebutkan qala al-Imam Abu Sulaiman rahimahullah, fa amma man qatala ahlal baghyi, adapun orang yang membunuh, memerangi para pemberontak, ala sifatil lati yajibu qitalum biha, di atas sifat yang memang wajib untuk memerangi mereka dengannya, au daf'an nafsih, atau membela dirinya, au harimihi, membela kehormatannya, ya, membela kehormatannya, membela dirinya, fa inna la yadkhulu fi hadhih, maka tidak masuk dalam hadis ini. Naam. Li'anna ma'murun bil qital, karena memang diperintahkan untuk memerangi, lidabbi an-nafsihi, untuk membela dirinya. Ghaira qasidin biqatla sahibih, tanpa bertujuan untuk membunuh. Nah, membunuh temannya, membunuh lawannya, karena semata-mata ingin mempertahankan dirinya. Baik. Illa in kana harisan ala qatlihi. Kecuali kalau memang dia memang semangat untuk membunuh lawannya. Naam. Ini ikhwan fi din azni wa azakumullah. Baik. Ini keterangan ini disebutkan dibawakan oleh Az-Zahabi rahimahullah juga dalam Al-Kabair, ya, di kitab yang lainnya. Naam. Baik. Qala, kemudian yang ke-11. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi. Senantiasa seseorang itu di dalam fushah, di dalam kelapangan, keluasan dari agamanya. Naam. Malam yatanadda bidami haramin, selama yatanadda, selama tidak tertimpa dengan darah yang haram. Senantiasa seorang itu dalam kelapangan dari agamanya, selama dia tidak tertimpa darah haram. Makna tidak tertimpa dalam haram, selama dia tidak menumpahkan darah yang haram untuk dia tumpahkan. Naam. Diterangkan para ulama, makna fi fushatin min dinihi roja rahmati rabbihi, dia masih diharapkan untuk mendapatkan rahmat dari Rabbnya selama dia tidak mengalirkan darah yang haram untuk dia alirkan. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, dalil yang ke-12, la tarji'u ba'di kuffaron, janganlah kalian kembali setelahku kuffaron, menjadi kafir. Yatribu ba'dukum riqaba ba'din, sebagian kalian memukul leher sebagian yang lainnya. Ini membunuh. Rawahul Bukhari wa Muslim min hadis Jarir bin Abdullah. Naam. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan kepada para sahabatnya, la tarji'u ba'di, janganlah kalian ba'di setelahku, yakni sepeninggalku, janganlah kalian setelah aku meninggal itu kalian kuffaron. Baik. Di sini makna kuffaron di sini ada banyak maknanya. Makna kuffaron dari hadis ini, Imam Nawawi rahimahullah beliau menyebutkan beberapa tafsiran makna kuffaron dari hadis ini. Baik. Yang pertama, bahwasanya orang yang membunuh itu dihukumi kafir jika memang menghalalkan, ya, menganggap halal membunuh temannya, membunuh yang dia bunuh. Dia beranggapan halalnya, darahnya halal untuk ditumpahkan, maka dia kafir. Janganlah kalian sepeninggalku menjadi kafir dengan membunuh saudaranya dengan beranggapan saudaranya itu halal darahnya. Baik, ini makna yang pertama. Dalika kufrun fi haqqil mustahil bi ghairi haqqin. Yang menghalalkan perbuatannya. Baik. Yang kedua, maknanya kufur nikmat. Janganlah kalian sepeninggalku mengkufuri nikmat. Mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Kemudian juga makna lainnya yang beliau sebutkan, makna kufur di sini menjalankan perbuatannya orang kafir. Janganlah kalian menjalankan perbuatan orang kafir. Sebagaimana kemarin sudah kita bahas. Naam. Menjalankan seperti perbuatannya munafik. Yang disebutkan kemarin tatkala keluar dari masjid setelah azan. Itu menjalankan perbuatan munafik. Baik. Di sini juga janganlah kalian sepeninggalku menjalankan perbuatannya orang-orang kafir. Naam. Baik. Dan masih banyak yang lainnya, ya, beliau sebutkan 9 atau 7, ya, 7 pendapat para ulama tentang makna kufaron di sini, dan beliau merojihkan, baik, menyerupai perbuatan orang-orang kafir. Janganlah kalian menyerupai perbuatan orang-orang kafir dengan saling bunuh di antara kalian. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Jadi tidak menyebabkan, tidak, bukan dalil bahwasanya orang yang membunuh itu menjadi kafir, ya. Karena beliau sebutkan kufaron. Jadi maknanya jangan kalian sepeninggalku menyerupai perbuatan orang-orang kafir dengan membunuh sebagian dengan sebagian yang lainnya. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Tetap pembunuh itu tidak dihukumi kafir. Dosa besar pembunuhan yang dijalankan tidak menjadikan pelakunya menjadi kafir karenanya. Baik, selama dia tidak menganggap perbuatannya halal. Ya. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Wa qala Bashir bin Muhajir, yang ke-13. An ibni Buraidah an abihi an nabi sallallahu alaihi wa sallam qaal laqatlu mu'min أعظم عند الله من زوال الدنيا. Membunuh seorang mukmin itu lebih besar di sisi Allah dibandingkan hilangnya dunia ini. Pembunuhan kepada seorang muslim itu lebih besar di sisi Allah dibandingkan hilangnya dunia ini. Sehingga ini menunjukkan jiwa seorang mukmin itu berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak main-main. Lebih berharga dibandingkan dunia. Terbunuhnya seorang mukmin itu lebih besar di sisi Allah dibandingkan hilangnya dunia ini. Sehingga Taib sangat disayangkan kalau kemudian seorang dalam rangka ingin mendapatkan dunia sampai kemudian membunuh seorang mukmin. Ingin mencapai sesuatu yang hina, ini dunia, dengan menjalankan perbuatan besar dalam keadaan yang dia bunuh, pembunuhan yang dia jalankan itu lebih besar di sisi Allah dibandingkan dunia yang dia inginkan darinya. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Ini semua menunjukkan betul-betul luar biasa dosa pembunuhan, sehingga diletakkan di sini di urutan yang kedua. Naam, dari dosa-dosa besar. Baik. Di sini disebutkan akhrajah an-Nasa'i ya, dan juga yang lainnya. Kemudian yang ke-14, wa qala alaihi salatu wassalam, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Lafzul Bukhari. Sebagaimana yang tadi sudah kita lewati, senantiasa seorang itu di dalam kelapangan dari agamanya selama tidak tertimpa darah yang haram. Tidak tertimpa darah yang haram selama tidak mengalirkan darah yang itu diharamkan baginya untuk mengalirkannya. Di sini lafadznya Imam Al-Bukhari. Baik. Wa qala alaihi salatu wassalam, dalil yang ke-15, awwalu ma yuqda bainan nas fid dima', pertama kali apa-apa yang akan diputuskan di antara manusia, yakni perkara yang terkait manusia dengan manusia yang lainnya, adalah permasalahan darah, permasalahan pembunuhan. Ini yang akan pertama kali diperhitungkan nanti yaumul qiyamah. Adapun antara hamba dengan Allah, itu adalah sholat yang pertama akan dihisab. Adalah perkara yang berkaitan antara hamba dengan hamba, itu permasalahan darah. Nah, yang akan lebih dulu untuk diputuskan. Sekali lagi, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya permasalahan pembunuhan itu perkara besar, tidak boleh kemudian dianggap enteng. Kemarin sudah kita baca dalil min Al-Quran bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan bagi seorang pembunuh ya, dengan balasan yang berlipat. Baik. Wa qala Faras an Sa'bi an Abdullah bin Amr. Baik. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akbarul kabair, ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyebutkan dosa yang paling besar, akbarul kabair, al-israqu billah, mensekutukan Allah, wa qatlu nafs, membunuh jiwa, wa qatlul walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Naam. Ini dosa-dosa besar ya. Itu hadisnya berlanjut. Nanti semua poin itu akan dibahas dalam bab khususnya ya. Syirik sudah kita lewati, qatlun nafs sudah kita lewati, nanti uququl walidain juga akan disebutkan dalam bab khususnya. Nah, di sini uququl walidain disebutkan dalam mubiqat, tujuh yang membinasakan. Sehingga dosa besar itu baik bukan terbatas hanya tujuh. Karena ada dalam hadis yang lainnya menyebutkan dosa-dosa besar yang tidak disebutkan dalam hadis sab'al mubiqat. Naam. Di sini syahidnya poin yang kedua, qatlun nafs termasuk akbarul kaba'ir. Wa qala Humaid bin Hilal, ini dalil yang ke-17. Nabana Nasr bin Asim. Qala nabana Uqbah bin Malik. Anin Nabihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Inna Allah aba ala man qatala mu'minan qala salasan wa hadha ala syarti muslim. Sesungguhnya Allah enggan naam atas orang yang membunuh seorang mukmin. Beliau mengucapkan 3 kali wa hadha ala syarti muslim. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Di dalam riwayat yang lainnya, aballah ayaj'ala lil qatil mu'min taubah. Allah enggan untuk menjadikan pembunuh seorang mukmin taubat. Sehingga zahirnya di sini bagi pelaku pembunuhan ini tidak ada taubat baginya, zahirnya ya. Dari hadis ini, naam. Innallaha aba ala man qatala mu'minan, di dalam lafaz Imam Ahmad aba ala, yang di sini aba alayya. Aba ala man qatala mu'minan. Ya. Allah enggan memberikan taubat kepada orang yang membunuh seorang mukmin. Baik. Di dalil yang kedua dari Al-Qur'an di dalam surat Al-Furqan itu disebutkan illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Berarti di situ menunjukkan pelaku pembunuhan jika memang betul mau bertobat, maka akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan dengan hadis seseorang yang telah membunuh 99 jiwa. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan baik pelaku pembunuhan jika dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar taubat, baik, maka akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga naam apa yang disebutkan dalam hadis ini, Allah enggan menerima taubatnya, itu semua untuk menunjukkan betul-betul pembunuhan itu dosanya besar yang tidak boleh kemudian baik untuk diremehkan. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Syekh bin Baz rahimahullah, tatkala beliau ditanya tentang masalah ini, beliau menyatakan ammal hadis, adapun hadis yakni aballah ayyakbala taubah minal qatil, Allah enggan untuk menerima taubatnya dari seorang pembunuh, kata beliau fahadha ghairu sahih, ini tidak sahih. Naam. Innama yurwa an Ibnu Abbas, itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Wa Ibnu Abbas fi hadza ghallathahu ulama. Ibnu Abbas dalam masalah ini yang beliau berpendapat pembunuh itu tidak akan diterima tobatnya, disalahkan, dianggap salah oleh para ulama. Wasawab annal qatil, kata Syekh bin Baz rahimahullah, maka pendapat yang benar bahwasanya seorang pembunuh mislu ghairihi, semisal yang lainnya, tuqbalu taubatuhu, diterima taubatnya. 6. Wal qawla tuqbal taubatal qatil qawlun ghaladun marjuhun. Adapun pendapat yang menyatakan tidak diterima taubatnya seorang pembunuh, ini pendapat yang keliru, marjuhun, pendapat yang lemah, mukhalifun li adillati sahihah, menyelisih dalil-dalil yang sahih. 6. Wa in kana Ibnu Abbas ma'rufun al-manzila fil ilm, meskipun Ibnu Abbas itu dikenal kedudukannya dalam masalah ilmu, masyhur tentang keilmuannya, nah, dipuji oleh para sahabat yang lainnya, nah, meskipun tinggi keilmuannya, nah, yang disebutkan tarjamanil Quran, tetap, nah, jika keliru, ya, sebagai seorang manusia dan pernah salah, tetap tidak boleh diikuti pendapatnya. Ibn Abbas sebagai turjumanil Quran, khibrul ummah, 6, laisa maksuman, kata Ibn Abbas rahimahullah, beliau tidak maksum. Baik, lahu aqwalun khalafa biya ghairahu, beliau memiliki pendapat-pendapat yang menyelisih selainnya. 6, tatkala tidak sesuai dengan dalil, menyelisih dalil, baik, maka tidak boleh kemudian mengikutinya siapapun dia. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah, sehingga pendapat yang rajih taubatnya seorang pembunuh akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika benar taubatnya. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik, di sini ada pembahasan panjang dari para ulama, ya, tentang taubatnya seorang pembunuh. Karena seorang pembunuh itu, taib, dia terkait haknya, ya, terkait haknya yang pertama dosa kepada Allah itu gugur dengan taubatnya. Terkait dengan wali, ahli waris bagi yang dibunuh, dan terkait dengan orang yang dibunuh. Jadi ada tiga jalur bagi orang yang membunuh itu, ya. Jadi ada tiga jalur bagi orang yang membunuh. Naam. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, baik, itu bisa diselesaikan dengan taubat dia, taubatan nasuha, taubat yang sebenarnya. Naam. Kemudian urusan dia dengan wali dari orang yang dia bunuh, dia bisa mendatanginya, diadakan sulh, perdamaian, untuk tidak dikisos, ya. Apakah mungkin dia membayar denda diat, atau mungkin dimaafkan oleh wali, ya, wali dari pihak yang terbunuh. Naam. Kemudian selesai kalau memang dimaafkan oleh wali yang terbunuh, dan tinggal satu, yakni terkait dengan orang yang dia bunuh. Ini tidak bisa diselesaikan di dunia, karena orang-orang yang terbunuh sudah tidak ada lagi di dunia. Nah, maka nantinya akan diselesaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Nah, ini diantaranya yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Baik. Rahimahullah, tatkala beliau berbicara tentang taubatnya seorang pembunuh. Ya, tadi kita sebutkan, di situ ada pendapat yang menyatakan tidak terima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dirinci oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa. Nah, tadi kita sebutkan ada haknya, hak Allah, ya. Haknya Allah diselesaikan dengan taubat, haknya wali, ya. Haknya wali. Naam. Itu baik diselesaikan dengan sulh, perdamaian, dengan pemaafan. Naam. Tatkala dia menyesal, bertobat, selesai urusan dia dengan Allah. Tatkala dia datangi keluarganya, kemudian dia diadakan perdamaian, dimaafkan misalnya, maka selesai poin yang kedua. Tersisa taib hakul maktul, haknya orang yang terbunuh. Taib. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Nah, nantinya taib akan diselesaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Mungkin bisa diadakan sulh, perdamaian, ya, antara al-qatil dan maktul. Tatkala al-maktul itu sudah bertobat atau al-qatil itu sudah bertobat selama di dunia, naam, dengan taubatan yang baik nanti diselesaikan urusannya dengan yang terbunuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Qala rahimahullah. Kemudian di hadis berikutnya, di hadis yang ke-18, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min nafsin tuqtalu dhulman, tidaklah satu jiwa yang dibunuh secara zalim, ya, dibunuh secara zalim berarti pembunuhannya tidak dibenarkan, illa kana ala bani adam al awwal kiflun damiha, kecuali bagi anak Adam yang pertama bagian dari darahnya. Nah, bagian dari darahnya. Jadi Qabil, anak Adam yang membunuh saudaranya Habil, ya, tatkala di syariatnya Nabi Adam, karena belum ada orang lain, maka mereka dinikahkan dengan saudara perempuan masing-masingnya. Nah, Qabil, Habil, dan dua anak perempuan Nabi Adam ini saling dinikahkan, ya. Dan Qabil ini lebih senang dengan saudara perempuannya yang dinikahkan dengan Habil, sehingga dibunuhlah. Baik. Maka setiap pembunuhan di dunia ini, pembunuh yang pertama di dunia ini, yakni Qabil, akan mendapatkan jatah dosanya karena dia yang mengawali pembunuhan umat manusia. Li'annahu awwalu man sannal qatla, karena dialah orang yang pertama yang mencontohkan pembunuhan. Muttafaqun alaih. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik, sehingga ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan jelek. Seorang manusia tatkala dia yang menciptakan perbuatan jelek, kemudian perbuatan itu tersebar dan dijalankan umat manusia, maka dia pun akan mendapatkan jatah dosanya. Naam, hati-hati. Baik. Qala rahimahullah Wa an ibni Amr anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini hadis yang ke-19, dalil yang ke-19. Man qatala muahadan, barang siapa yang membunuh muahadan, orang-orang kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin, lam yarih, ya, lam yarih roha yarihu, ya, lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan mencium aromanya surga. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia, ini pembunuhnya itu, yang seorang muslim itu, tidak akan mencium baunya surga. Wa inna rihaha, bahwasanya aromanya surga itu, tujatu min masirati arba'ina aman, aromanya surga itu bisa tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. 40 tahun perjalanan, baik itu masih atau itu tercium aroma surga. Dalam keadaan kalau mau ke surga masih 40 tahun perjalanan. Naam. Pembunuh kafir mu'ahad, baik ini tidak akan mencium aromanya surga. Ini yang dibunuh orang kafir, ya. Terus bagaimana jika yang dibunuh seorang mukmin? Akhrajal Bukhari wan Nasa'i. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah, ya. Ini menunjukkan besarnya dosa pembunuhan. Qala rahimahullah, dalil yang ke-20. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala, ala man qatala nafsan muahadatan, bahwasanya barang siapa, ala ini ketahuilah, bahwasanya barang siapa yang membunuh jiwa seorang muahadah, kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin, laha dhimmatullah wa dhimmatu rasulihi, yang dia memiliki perjanjian kepada Allah, faqad akhfara dhimmatullah, sungguh dia telah membatalkan nam tanggungan Allah, la yarih raihatal jannah, dia tidak akan mencium aromanya surga. Fa inna rihaha la yujadu min masirati arba'in kharifan, sesungguhnya aroma surga itu didapati, tercium dari jarak perjalanan 40 kharifan. Kharif 40 musim. Nah, kalau yang atas tadi 40 tahun. Sahahu At-Tirmidzi. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Jadi ini pembunuhan, ya, kepada kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan bisa mencium aromanya surga. Kalau dia tidak bisa mencium, berarti dia tidak akan masuk surga. Naam. Baik. Ini penjelasan sudah kita jelaskan kemarin. Selama dia itu muslim, ya, maka dia nantinya akan masuk ke dalam surga. Qala yang ke-19. Yang ke-21. Baik, ini beliau bawakan 22 dalil untuk kabirah yang kedua ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man aana ala qatli mu'minin bisatil kalimah, barang siapa yang menolong untuk membunuh seorang mukmin dengan separuh kata, menolong sang pembunuh, memberikan semangat atau memberikan cara pembunuhan terbaik. Bisatri kalimah, dengan separuh kata, laqiyallaha maktubun baina ainaih, dia akan berjumpa dengan Allah tertulis di antara kedua matanya, aisyun min rahmatillah, orang yang putus asa dari rahmat Allah. Rawahul Imam Ahmad wa Ibnu Majah wa fi isnadi maqalun, hadisnya didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah, hadis yang dhaif. Baik, dalil yang terakhir, wa an Muawiyah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul kullu dhanbin asallahu ay yaghfirahu, seluruh dosa itu masih bisa Allah untuk mengampuninya. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Illa rajul yamutu kafiron, kecuali seseorang yang mati dalam keadaan kafir. Ini tidak akan bisa diampuni karena dia matinya di atas kekufuran. Aw rajul yaqtulu mu'minan muta'ammidan, atau seorang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Akhrajahun Nasa'i. Naam. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Ya, ini sebagaimana yang kemarin kita terangkan tentang permasalahan dosa membunuh mukmin dengan sengaja. Baik. Selama dia itu muslim, ya, maka jika Allah berkehendak akan diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Jika tidak mendapatkan ampunan Allah, maka dia dimasukkan ke dalam neraka, ya, yang kemudian nantinya akhirnya dia akan dikeluarkan dan masuk ke dalam surga. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, ya, adillah dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi. Dosa besar yang kedua ini pembunuhan jiwa seorang mukmin tanpa hak, atau juga baik membunuh orang-orang kafir mu'ahad. Baik. Dan nanti al-kabiratu tsalisah berikutnya, dosa besar yang ketiga adalah sihir. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.